Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna al-ikhlas wa at-tawfiq wa sadad fi aqwalina wa fi a'malina. Kita lanjutkan insyaallah taala wa insyaallah. Kajian at-tafsir al-muyassar. Sekarang kita sampai di ayat 80. Tiga insyaallah. Kita lanjutkan ayat 83 dari kajian kita. Ayat wa idz akhadna mitsaqa bani Israil. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini 83 dan 84 insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون قال الله تعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل dan ingatlah ketika kita telah mengadakan perjanjian dengan Bani Israel. Akhadna mithaq bani Israel, mithaq sesuatu yang kuat, yaitu perjanjian di sini maknanya. Jadi mengambil perjanjian dari Bani Israel. Apa perjanjian itu? Yaitu perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, la ta'buduna illallah. Perjanjian pertama kalian itu tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid yang paling pertama. La ta'buduna illallah. Jadi hablum minallah itu selalu dengan tauhid penyempurnaannya. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Jadi syariat tauhid dan juga berbuat ihsan kepada kedua orang tua adalah ada sejak masa Bani Israel. Nah, dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, wa qarana Allahu 'azza wa jalla fi hadhihi al-ayati haqqal walidayni bit tauhid لأن النشأة الأولى من عند الله والنشأة الثاني وهو التربية من جهة الوالدين. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, Allah Ta'ala mengqarinkan, yaitu menyandingkan di ayat ini hak kedua orang tua dengan hak tauhid. Kenapa? Karena pertumbuhan pertama, pengadaan pertama itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pertumbuhan kedua itu adalah tarbiyah dari sisi kedua orang tua. Makanya di awal dari ubudullah. Itulah ta'budu illallah. Yang kedua wabil walidaini ihsana. didahulukan ini, karena orang tua lah yang mentarbiyah. Oleh karena itu, di ayat lain surat Luqman ayat 14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anishkurli wali walidayka." Agar engkau bersyukur kepadaku, yaitu kepada Allah dan kepada kedua orang tuamu. Jadi dikorinkan nih, disandingkan hak Allah kemudian hak kedua orang tua. Karena memang kesuksesan kita itu di dua itu. Istiqomahnya kita, kemampuan kita untuk melakukan kebaikan dengan istiqomah itu dengan pertama menunaikan hak Allah dan bermuasyarah secara ma'ruf kepada kedua orang tua. Muasyarah dengan ma'ruf yaitu kita pergauli orang tua dengan sesuai yang lazimnya dalam syariat itu baik, dan juga secara tradisi kita baik. Kemudian wat tawadu' lahuma, yaitu tawadu' kepada keduanya. Dan seterusnya, dan tentu ketika beliau atau ketika mereka masih hidup, kita doakan maghfirah. Dan juga setelah wafatnya mereka, kita doakan maghfirah. Maka ad-du'a'u bil maghfirah ba'da mamatiha. Ya, kalau misalnya sudah wafat, maka doakan pengampunan rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sekalipun misal orang tua kita mungkin secara ketauhidan misal, atau orang-orang tua kita kayak kita secara ketauhidan itu ada banyak kesalahan, ya, tapi tetap kita mintakan ampun. Enggak kita kafirkan begitu saja, karena orang zaman dulu beda dengan sekarang dari segi kemampuan menyerap info juga. Dulu enggak ada info tentang tauhid, kajian dan seterusnya. Dulu masih banyak yang percaya pada dukun, jimat, seterusnya, terutama orang-orang kampung. Maka kita berhusnudzon kepada Allah, semoga mereka masih mendapatkan udzur. Beda dengan orang sekarang, Android di mana-mana. Makanya alhamdulillah, kalau dengan teknologi sekarang kita telah dipermudah oleh Allah untuk mendapatkan dirasat tentang akidah, tauhid, tafsir. Maka semoga memang itu adalah salah satu bukti Allah menghendaki kebaikan buat kita. Adapun orang-orang zaman dulu, bapak-bapak kita, nenek-nenek, kakek, buyut dan seterusnya, semoga Allah beri mereka uzur dengan kesalahan-kesalahan yang melekat pada mereka hingga akhir hayatnya. Bagaimanapun, kita husnudzon sama Allah. Adapun soal bagaimana nantinya, kita serahkan kepada Allah, karena Allah Maha Adil, tidak akan menzalimi hamba-Nya. Jadi tadilah ta'buduna illallah, itu hablum minallah. Dan wabil walidaini ihsana, hablum minannas, yang paling pertama. Setelah itu wadhil qurba, sebelum ke yang lainnya, dhil qurba, ihsan terhadap dhil qurba, diatofkan kepada walidain, ya qarabah kita, kerabat kita, keluarga kita, dengan cara silaturahmi, sama aja dua-duanya. Jadi ihsan terhadap dhil qurba dengan cara kita silaturahim. Nah, dhil qurba ini siapa? Yaitu yang merupakan saudara kita, paman, bibi, ala kulli hal, yang memang menurut tradisi kita memang masih dianggap sebagai keluarga dekat. Walaupun keluarga jauh itu jauh lagi, jauh. Sepupunya istri misalnya, jauh banget itu, enggak usah. Maksudnya bukan enggak usah, apa-apa. Itu bukan termasuk silaturahim. Maksudnya dia beda dengan qarabah kita seperti paman, beda tentu saja. Sepupu sendiri beda. Ya, adapun kalau misalnya masih keluarga namun non mahram, nah ini perlu dijaga, jangan sampai terjadi fitnah. Nah, kalau sepupu itu perempuan termasuk non mahram bukan? Dari pihak ibu. Dari pihak mana pun. non mahram. Maka harus dijaga jangan sampai terjadi sesuatu. Gitu. Ya. Enggak. Dari pihak ayah enggak. Tetap dia. Iya. Boleh antum. Boleh nikah maksudnya. Ya. Nah, bil walidaini ihsan adzul qurba tadi udah. Kemudian setelah itu baru yatama. Orang-orang yatim. Dan yatim ini kan umum, bukan termasuk di keluarga. Ya. Adapun dzil qurba, orang keluarga kita. Berarti menunjukkan keluarga kita itu lebih dulu kita kasih sayangi. Gitu. Sebelum ke kita menoleh ke yatama. Anak-anak yatim. Baik. Apa itu yatama? Banyak pendapat di antara ulama. Maksudnya para ulama berselisih di sini. Ada yang mengatakan yutum dari Bani Adam adalah faqdul ab. Faqdul ab. Waalaikumsalam. Keyatiman dalam anak Adam manusia itu dimaknai sebagai kehilangan bapak. Wa fil bahaimi bi faqdil umm. Dan dalam hewan ternak dengan faqdul umm, kehilangan induk. Jadi yutum itu asal makna yutum adalah infirad, menyendiri. Ya. Kalau kata para ulama tadi apa? Disebut yatim untuk manusia faqdul ab. Kenapa? Karena tidak ada yang menafkahinya. Adapun bagi binatang ternak atau binatang kauman faqdul um. Karena kalau binatang itu kan ab itu enggak ada artinya. Yang bermanfaat ya yaitu induknya saja. Ya. Jadi artinya adalah induk. Maka kitab al-um kalau diterjemahkan jangan artinya apa emak. Artikan induk gitu. Dan itu kan bukan Imam Syafi'i yang menamakannya. Tapi al-Imam al-Mawardi menghikayatkan bahwasanya untuk Bani Adam yatim itu adalah yang kehilangan ibu. Ala kulli hal, yang memang orang tuanya sudah wafat satu atau dua sekaligus itu yatim dah. Belum bisa. Kita sebut sebagai yatim. Tapi memang yang lebih besar untuk diperhatikan adalah yang kehilangan bapak. Ya, kenapa? Karena ya pincang ibunya untuk menafkahkannya siapa yang menafkahkan? Ya. Ya salah satu adanya syariat Islam poligami itu untuk membantu janda-janda. Walaupun enggak harus dengan janda, tapi salah satu kenapa adanya syariat Islam poligami membantu janda-janda juga. Iya. Itu sangat membantu itu. Taib. Ya, untuk menemukan ayah. Makanya teman kita yang Kang Nurdin harus dicari kan. Kang Nurdin sini yang di kelurahan. Ya. Jangan terus-terusan kayak gitu ya. Iya. Taib tadi udah al-yatama udah ya. Kemudian wal masakin. Kalau tadi orang yatim, anak yatim butuh perhatian ya, berbuat ihsannya kita kepada mereka dengan menafkahkan. Kemudian al-masakin baru ya, masakin itu derajat keempat. Jadi pertama tadi walidain dulu, kemudian kerabat, kemudian yatim, baru masakin. Masakin itu apa? Kan ada masakin dari kata sin, kaf, dan nun. Apakah orang miskin karena sin, kaf, dan nun berarti gak punya maskan, gak punya tempat? Belum tentu. Jadi disebut masa miskin idza askanathu hajatuhu, jika kebutuhannya membuat dia sukun. Sukun itu tenang, maksudnya diem, gak bisa apa-apa. Itu arti dari miskin. Jadi maksudnya orang miskin adalah apa? Orang yang kebutuhannya membuat dia tidak bisa apa-apa lagi. saking gak punya kemampuan atau duit. Itu miskin. Walaupun dia punya rumah. Iya, dia punya rumah, punya tempat tinggal, tetapi dia membutuhkan sesuatu, dia gak punya bayaran untuk sesuatu itu, sehingga dia bingung. Nah, ini miskin. Gitu, bingung. Disebut miskin walaupun gak punya, walaupun punya rumah. Gitu. Nah, jadi miskin derajat keempat. Jangan kebalik mengawalinya. Justru kita ingin orang miskin dulu, orang tua entar kapan-kapan. Terutama yang berkecimpung di dunia politik atau yang mau menjadi RW, RT dan seterusnya. Bantuin orang-orang miskin supaya dapat banyak dukungan, suara. Tapi orang tua sendiri enggak diurus. Ini kan berarti caper sama manusia. Riya, gitu kan? Berarti ini amal demi ajlin nas. Yang kata Fudhail bin Iyad, ini adalah syirik. Ikan ini adalah kesyirikan. Kenapa banyak orang berbuat syirik kayak gini? Karena mencari dunia. Ya, syirkul mahabbah. Mencintai dunia lebih dari mencintai kepada Allah. Ya. Na'udzubillah. Baik. Tapi kadang-kadang menafkahkan orang miskin lebih didahulukan daripada orang tua ketika memang orang tuanya sudah mapan, sudah kaya gitu kan. Terus ada orang miskin butuh ya. Gitu. Jadi tadi udah yang pertama ibadah kepada Allah saja. Kemudian berbuat ihsan kepada makhluk Allah dengan martabat-martabat masing-masing. Baik. Dan itu yang ketiga, wa qulu linnasi husna, dan katakanlah olehmu husna. Husna itu artinya apa? Baik-baik kepada siapa? An-nas. Lafal di sini linnas, kalimat atau kata an-nas, alif lamnya itu alif lam jinsiyah. Semua jenis manusia. Katakanlah yang baik kepada semua jenis manusia. Di sini Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah memiliki kalimat yang bagus. Juz kedua, jilid kedua halaman 233-nya beliau dalam tafsirnya, "Fayanbaghi lil insan an yakuna qawluhu lin nasi layyinan wa wajhuhu munbasitan talqan ma'al birri wal fajiri was sunniyyi wal mubtadi'i min ghairi mudahanatin wa min ghairi an yatakallama ma'ahu bikalamin yadhunnu annahu yarda madhhabah." Layak bagi seorang insan, ya muslim, itu perkataannya untuk manusia layyinan, lembut. Dan wajahnya munbasiton tolkon. Wajahnya itu wajah yang munbasit. Itu lapang, enak. Tolk itu wajah yang bebas. Maksudnya apa? Tidak ada kesan di raut mukanya atau sorot matanya. Ghil, hiqd, kebencian, hasad, enggak ada. Ma'al barri wal fajir. Bersama dengan orang yang baik maupun pada orang yang fajir. Jadi pada orang yang fajir pun tetap wajahnya itu wajah yang tidak ada menyimpan kedengkian. Ini nih kayak gini diamalin apa enggak nih sama anak ngaji gitu kan. Kalau kita itu masya Allah penyakit banyak dari kita sendiri termasuk ana. Mentang-mentang orang itu fajir atau mentang-mentang orang itu belum sepengajian dengan kita, atau orang itu mungkin mencukur jenggotnya atau menjulurkan celananya ke bawah, lantas kita tidak mau memperbagus wajah kita di depannya dengan alasan macam-macam lah. Nah kan, justru ini kan menjauhkan mereka, justru malah was sunni wal mubtadi, bahkan kepada orang yang sunni pun dan kepada orang yang berbuat bid'ah pun, pelaku bid'ah. Ada masa-masanya kita bermuasyarah dengan baik, yaitu wajah kita itu bagus, kan? Kelihatannya enak. Bisa jadi dengan wajah yang bagus itu merupakan salah satu celah membuat hati mereka menyukai dakwah kita, kan? Tapi wajah yang bagus kita tampilkan ke mereka, kata Imam Qurtubi, min ghairi mudahana, tanpa ada kesan mudahana. Mudahana itu apa? Mudahana itu adalah kita menampilkan sesuatu kepada orang buruk seolah-olah keburukannya itu kita setujui, kita baiki, kita anggap baik. Itu mudahana. Ya. Seolah-olah kita itu tidak mengingkari kebid'ahan dan keburukannya. Itu beda lagi permasalahan. Kita bermuasyarah dan bermuamalah ada dengan sikap dan wajah yang bagus, tapi juga tidak mengisyaratkan kita tuh setuju sama perbuatan bid'ahnya itu. Gitu. Makanya kalau misalnya diundang sesuatu yang memang bukan termasuk ajaran Islam, kita tetap kita tolak, tetapi menolaknya pun dengan cara yang membuat mereka itu tidak sakit hatinya. Coba gimana caranya? Gimana itu caranya? Ya, ada sendiri masing-masing punya cara dengan izin Allah. Wa min ghairi an yatakallama ma'ahu bi kalamin yadhunnu annahu yarda madhhabahu. Dan juga tanpa mengucapkan kalam yang membuat dia itu mengira kita ini ridha terhadap mazhab dia, mazhab batilnya gitu. Iya. Kenapa kok kita disuruh berwajah baik pada orang fasik, fajir, mubtadi' sekalipun? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, memerintahkan kepada Nabi Musa dan juga Harun, faqula lahu qawlan layyina. Di surat Thaha. Maka kalian wahai Musa dan Harun, katakanlah kepada Fir'aun, lahu kepada Fir'aun, qawlan layyina, perkataan yang lembut. Kata Imam Qurtubi, fal qailu laysa bi afdala min Musa wa Harun. Orang yang Allah suruh berkata itu, apa di sini? Kita tidak lebih baik dari Musa dan Harun. Bahkan sepantaran pun tidak mungkin. Wal fajiru, dan orang fajir itu yang kita hadapi, laisa bi akhbatha min Fir'aun, tidak lebih khabith daripada Fir'aun. Paham di sini maksudnya? Fir'aun penguasa kan ketika itu. Maka ketika kita tahu ada orang fajir, apalagi penguasa, tahu kita fajir, penguasa itu, iya, tahu dia berhukum dengan hukum selain Allah, minimal fajir lah, minimal fasik lah, minimal kalau enggak kufur, ya. Selama enggak meyakini itu lebih baik daripada hukum Allah, dan itu pun masih harus diklarifikasi lagi, minimal fasik lah, ya. Fasik, imam munafik, imam kafir gitu kan, minimal fasik. Tapi apakah kefasikan dia lebih dari kefasikan Fir'aun? Enggak. Dan apakah kita lebih baik dari Musa dan Harun? Tidak. Maka perlakukanlah mereka secara proporsional dengan baik, dengan kalam yang baik. Wong Musa, Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam, Allah perintahkan faqul lahu qawlan layyina. Maka lebih-lebih kita. Nah, inilah manhaj salaf kita. Salaf kita dalam artian bukan hanya Nabi Muhammad SAW dan sahabat saja, melainkan para nabi sebelumnya, termasuk Nabi Musa AS, dalam menghadapi amir yang fasik, bahkan kafir. Bahkan apa kata Fir'aun? Ana rabbukumul a'la. Sekarang presiden kita enggak pernah tuh ngomong saya rob kalian, ya kan? Berarti masih lebih fajir mana, Fir'aun atau presiden kita? Fir'aun jelas jauh kemana-mana. Nah, tapi walaupun lain perkataan kita, untuk menasihati dan bukan untuk bermudahanah seolah-olah kita setuju sama sikapnya pemerintah itu, gitu, bukan. Tapi dalam menasihati, pilih kata-katanya dan jangan di hadapan umum untuk menasihatinya, gitu. Kalau kita mau mengingatkan orang akan kefasikan pemerintah, kita ingatkan secara mungkin dengan bahasa yang tidak mengisyaratkan kita sedang menunjuk ke kepalanya presiden atau pemerintah, gitu, enggak. Ibarat gini, kalau misalnya kita punya bapak ya. Bapak kita naudzubillah, misal-misal bapak kita fajir. Apakah menasehatinya itu sama seperti menasehati teman? Enggak. Bahkan misalnya Pak Taslim DKM. Apakah kita misalnya DKM ada kesalahan menasehati DKM dengan sama seperti kita menasehati pedagang-pedagang Jumatan? Beda, gitu kan. Jadi ada porsi masing-masing. Itu yang diinginkan. Ya. Wa qulu lin-nasi husna ini sesuai dengan porsinya, gitu. Nah, jadi Imam Al-Qurtubi memiliki kalam yang luar biasa dalam hal ini, terutama dalam menghadapi pemerintah yang fasik. Kita sama-sama tahu itu, cuma kan cara menghadapinya itu yang harus sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Kemudian tadi udah hablum minallah la ta'buduna illallah, kemudian hablum minannas wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin, itu kan disebutkan khusus dzil qurba walidain ya, dzil qurba yatama masakin, golongan-golongan khusus ya kan. Wa qulu lin nasi husna, kemudian lin nas umum semua manusia. Lalu kemana binatang? Lo binatang apakah enggak ada hak? Ada hak juga, tapi kan binatang bukan waqulu lil bahaimi husna. Karena binatang enggak ngerti kita ngomong apa, tapi apa kita berlakukan binatang dengan baik. Sesuai hak mereka. Sebagaimana di hadis Bukhari dan Muslim, seorang pezina saja sampai diampuni dosa zinanya karena menolong anjing. Ya, anjing yang menurut kita binatang, maksudnya dalam Islam binatang najis secara zat. Najis. Berarti kan wajib dijauhi pada asalnya. Tapi menolongnya karena kehausan itu berarti berbuat ihsan kepada makhluk hidup ciptaan Allah semuanya, itu merupakan tugas kita. Tapi dengan porsinya masing-masing. Kata Nabi SAW, likulli dzi kabidin radbin shadaqah. Untuk setiap yang masih memiliki liver dan hati atau bibir yang basah, maksudnya masih hidup, kita bisa ajar, ada ajar, ada pahalanya. Ada pahalanya. Semut yang tergenang di air kita bantu menuju ke daratan, ada pahalanya di situ. Ketika pezina itu, ya, atau ya orang yang jahat yang menyelamatkan anjing dari kehausan itu, kata Nabi SAW, setelah dikasih air sudah selesai, yang bersyukur tuh anjing atau Allah? Allah Subhanahu wa taala langsung. Kata Nabi, fasyakarallahu lahu faghafarahu. Langsung Allah yang bersyukur. Allah Maha tahu itu, melihat peristiwa-peristiwa kita ya, peristiwa-peristiwa itu. Fasyakarallahu lahu. Allah Ta'ala langsung bersyukur kepada dia. Jadi sebelum anjing itu berdoa minta marobnya supaya dirahmati ini orang ini, Allah Ta'ala sudah mempersiapkan kepada dia jannah. Faghafarahu. Ya, jadi gak ada yang diremehkan. Binatang kepik kecil atau kodok sekalipun dan semacamnya, kalau kita berusaha untuk menyelamatkannya, maka Allah Maha tahu itu. Dan gak usah diceritain ke orang. Tadi saya baru menyelamatin semut tenggelam, gitu. Ngapain? Karena bisa jadi kita nyelamatin sekali semut tenggelam itu, suatu ketika bisa saja Allah Ta'ala menyelamatkan kita saat kita lagi tenggelam atau gimana gitu. Bisa jadi. Tanpa kita sadari. Tapi di hari kiamat nanti semua akan terbuka semuanya. Ya. Semua amalan akan terlihat. Nah, ini kewajiban manusia juga. Kemudian kembali ke hablum minallah. Setelah tadi hablum minallah, la ta'budu illa illallah, kemudian walidain dan qulu linnasi husna, itu hablum minannas. Kembali ke hablum minallah wa aqimus shalah. Wa aqimus shalah. Iqamatus shalah itu hablum minallah yang terbesar. Ya, kalau tadi la ta'buduna illallah itu kan ibadah umum, semua ibadah. Nah, dari keumuman ibadah tersebut, yang paling terbesar dalam hablum minallah adalah salat. Ya. Paling besar. Wa atuz zakah. Nah, kembali di sini setelah hablum minallah, hablum minan nas. Wa atuz zakah. Jadi hablum minan nas terbesar adalah sedekah sebenarnya. Gitu. Jadi isyaratnya begitu. Dari umum hablum minallah umum, ala ta'buduna illallah, ibadah umum. Kemudian hablum minan nas, tapi masih umum ini, berbuat ihsan dan berkata ihsan, gitu kan? Masih umum. Lalu Allah Ta'ala lebih mengkhususkan waqimus shalah. Iqamatus shalah hablum minallah terbesar. Apa hablum minan nas terbesar? Atuz zakah. Lebih spesifik lagi maksudnya adalah sedekah. Yaitu memberikan sesuatu kepada orang. Iya. Gitu isyaratnya. Ya, jadi hablum minan nas, hablum minallah terbesar, solat. Maka fungsikanlah solat sebagai mestinya dan gunakanlah sebaik-baiknya. Hablum minan nas terbesar, sedekah wajibah seperti zakat dan sedekah mustahabbah seperti sedekah umumnya. Maka itu adalah bentuk hablum minan nas terbaik. Tapi tentu tetap waqulu linnasi husna, karena ada orang yang sedekahnya banyak tapi lidahnya menebas leher orang. Ada yang sedekahnya ada, tapi dia mannan. Mannan itu dosa besar. Yaitu yang mengungkit-ungkit pemberian. Iya kan? Karena itu gak enak kalau misalnya kita dikasih sama orang, fulan, tapi suatu ketika fulan itu ngungkit pemberian kita. Kan rasanya gak enak. Dan menunjukkan kok ini gak ikhlas kayaknya. Gitu kan? Baik. Udah itu diwasiatkan itu. Di perjanjian itu empat hal tadi yang besar. Thumma tawallaitum, tapi kalian justru malah berpaling. Kumun kalian illa qalilan minkum, kecuali sedikit dari kalian. Wa antum mu'ridun, dan kalian adalah orang-orang yang berpaling. Kita baca tafsirnya. Wadhkuru ya bani Israel, ingatlah kalian wahai bani Israel. Anda baca dulu. Hina akhudna alaikum ahdan mu'akkada bi antu wahidullaha wa tufriduhu bil ibadah. Kalau ada beda sedikit, maklumin. Ini ada beda sedikit. Kalau ada. Iya kan? Dah. Wa antuhsinu lil walidain wali ashabil qurabah walil awladil ladhina mata aba'uhum wahum duna bulughil hulum walil masakin wa antaqulu lin nasi atyabal kalam ma'a ada'is salati wa ita'iz zakah thumma a'radtum wa naqadtumul ahda illa qalilan minkum sabata alaihi wa antum mustamiruna fi i'radikum. Tapi kalian minta tolong antum untuk baca ini. Yang mana ya? Baca ini dan ingatlah wahai bani Israel. Sini sama sini. Dan ingatlah wahai bani Israel, ketika kami mengambil janji yang dikukuhkan dari kalian, agar kalian beribadah kepada Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua dan orang-orang dari kaum kerabat serta kepada anak-anak yang bapak-bapak mereka meninggal dunia sebelum mereka berusia balig, dan kepada orang-orang yang membutuhkan yang tidak memiliki apa yang mencukupi kebutuhan mereka, dan hendaknya kalian berkata kepada sekalian manusia dengan tutur kata yang terbaik disertai dengan melaksanakan salat, membayar zakat. Tapi kemudian kalian berpaling dan melanggar janji-janji itu, kecuali sebagian kecil dari kalian yang teguh di atas janji itu, sedang kalian berketetapan untuk terus berpaling darinya. Baik. Dikatakan di sini wa dzkur ya bani Israil, ingatlah wahai bani Israil, hina ketika akhadna 'alaikum 'ahdan mu'akkada. Ketika kami telah mengambil atas kalian suatu perjanjian yang diperkuat. Perjanjian yang dikuatkan. Jadi perjanjian yang, jadi mitsaq itu ahad muakkad. Jadi mitsaq wasiqah itu sesuatu yang kuat. Maka Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, wuthqa itu yang terkuat, ikatan yang terkuat. Jadi ini perjanjian yang kuat sebenarnya. Apa perjanjiannya? Bi antu wahidullaha wa tufriduhu bil ibadah. Kalian harus bertauhid kepada Allah dan menyendirikannya dari segi ibadah. Afroda yufridu artinya mengesahkan, menyendirikan, menjadikannya tunggal dengan ibadah. Yaitu dalam ibadah kita harus mengesahkannya. Wa antuhsinu lil walidain, kalian harus berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Wali ashabil qorobah, dan kepada para penghuni kerabat, yaitu para pemilik kekerabatan, para pemilik kedekatan dari segi keluargaan. Ya, ashab itu dimak dari sahib, yaitu pemilik sebenarnya. Maksudnya di sini pemilik qorobah apa? Pemilik kedekatan, yaitu keluarga kita. Kita udah saling mengunjungi belum antar keluarga misalnya? Enggak, maksudnya antum dengan paman gitu. Itu harus ini. Walaupun misal kita udah ngaji, paman-paman kita belum, itu masalah lain, kan? Di sini enggak ada ta'alik dari Allah, takdir dari Allah kepada paman-paman atau kerabat yang telah dapat hidayah kamu ini. Enggak, semua. Bahkan kalau misalnya ada yang kafir, kita dakwahin baik-baik, gitu kan? Iya. Iya. Wali ashabil kubra, qorobah, walil auladil ladzina mata aba'uhum wa hum duna bulughil hulum. Dan untuk anak-anak ya yang bapak-bapak mereka mati, wa hum dan mereka duna di bawah bulughil hulum. Sampainya mimpi-mimpi, maksudnya belum balir, baru disebut yatim. Salah kalau misalnya udah seumuran Pak Ali, bapaknya wafat, wah anak yatim nih, tolong sedekahin anak. Gak bisa itu, gak ada. Kalau udah balik pokoknya, gak ada tuh yatim, maksudnya gak ada yatim-yatiman wafat bapaknya sepas balik. Iya, salah, banyak orang salah kaprah. Disebut anak yatim, padahal yang kehilangan udah bapak-bapak. Enggak, udah jenggotan. Udah gak disebut anak yatim itu. Enggak wajib kita untuk menyedekah, maksudnya enggak wajib untuk masyarakat menyedekahinya itu, enggak. Ya. Dan hartanya harta dia. Kalau anak yatim kan ada ininya, ada walinya. Walinya terus Nabi SAW juga menjanjikan ana waqafilul yatim, kayak sedekat kedekatan antara orang yang menjamin. Apa bahasanya kita, bahasa kita apa ya? Menjamin ya. Kafilul yatim itu orang yang apa Pak kira-kira? Kafil itu yang memberikan kafalah, menjamin, membiayai, model gitulah, membiayai hidupnya anak yatim itu kedekatan dengan Rasulullah di hari kiamat nanti. Nah, yang dimaksud al yatim di sini yaitu yang belum baligh gitu. Anak kecil. Selama dia belum baligh bisa. Tapi enggak ada kayaknya anak SMA yang belum balik sekarang ya. 15 tahun. Lemah lebih cepat karena tontonan. Iya. Tapi kadang balik itu enggak mesti terpatu pada mimpi, Pak. Enggak terpatu pada itu kok. Sekarang apalagi? Sekarang orang ya selama dia udah bisa mengeluarkan money gitu. Itu udah balik dihitung. Iya. Nah, misal kalau misalnya ada anak kecil, waliyadzubillah, misal dari kecil dia ada kebiasaan onani misal, ya. Kalau pas kecil tuh nggak bakal keluar mani, nggak bakal. Tapi kalau misalnya dia keluar mani pas usia berapa, nah itu udah termasuk balik walaupun nggak pernah mimpi basah. Dan bahkan mimpi basah itu kan, apa kalau misal anak itu sering onani, dia nggak bakal mimpi basah. Karena udah terkeluarkan dengan onaninya itu. Tapi kadang anak-anak itu gak tahu, wah keluar air gitu kan. Kencing, dikira kencing. Karena gak dapat tuntunan gitu. Tapi itu udah teranggap baligh, udah selesai gitu. Makanya harus diperhatikan sama orang tuanya. Gitu. Ya. Kalau udah keluar air kencing, air mani kan. Terus besoknya orang tuanya meninggal bapaknya. Disebut yatim enggak? Enggak, udah enggak lagi. Udah enggak lagi. Itu. Walil masakin, dan kepada orang-orang miskin. Wa anta qulu lin-nasi athyabal kalam, dan kalian agar kalian apa mengatakan kepada manusia sebaik-baik kalam. Ya, ini juga nasihat buat anak juga lebih-lebih ya. Ini akhlak berkaitan dengan akhlak. Ya, untuk mendapatkan akhlak sebenarnya banyak hal yang remeh yang kadang kita luput untuk melakukannya. Doa bercermin. Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Apa artinya? Ya Allah, sebagaimana engkau memperbagus penampilanku, yaitu penciptaan ini, hidung, mata, dan seterusnya, fahasin khuluki, maka perbagus akhlak saya. Kenapa kita ini, terutama yang muda seperti ana, entum, kenapa kok sekarang makin kemari kita tuh makin kehilangan kontrol akhlak? Salah satunya karena perkara ini diremehkan. Ya karena pergaulan juga. Tapi misalnya udah berusaha bergaul baik, kok gak bisa sih? Karena kita gak minta sama Allah, gitu dia. Padahal kan yang membuat kita bisa melakukan akhlak baik, ya Allah Ta'ala yang membuat kita bisa. Isti'anah kurang. Akhlak kepada guru, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada keumuman manusia, itu kita makin kurang sekarang nih. Anak-anak zaman sekarang, terutama bawah-bawah kita, kita aja sekarang takut akan diri kita yang kehilangan akhlak. Apa yang ngeliat bawah-bawah kita, ya Allah, kayaknya pengen rasanya pesimis akan dunia ini gitu loh. Tapi kan gak boleh kita kayak gitu. Tapi mau lihat di lapangan, Masya Allah kan? Tapi minimal semoga Allah melindungi anak-anak kita semua, membuat anak-anak kita berakhlak kepada kita, orang tuanya, kepada tangga dan seluruh kaum muslimin dan manusia. Kemudian ma'a ada'i sholati wa ita'i zakah, bersama juga dengan menunaikan sholat. Makanya percuma kita akhlaknya bagus tapi sholatnya enggak benar, karena awwalu ma yuhasabu indallah ya awwalu ma yuhasabul 'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Pertama-tama yang dihisab oleh Allah, yaitu dihitung nanti oleh Allah di hari kiamat adalah sholatnya. Nah, sholatnya benar, ya insya Allah nanti amalannya kedepannya dicek rata-rata benar lah, dan mudah-mudahan diampuni yang salah-salahnya, kecuali mungkin hutang dan kezaliman terhadap manusia kalau belum dimaafkan. Tapi kalau sholatnya dari awal udah ketahuan gak benar, ya kholas ma'asalam. Makanya serem banget ini bagi yang sholatnya gak benar. Perkara yang dimulai dari remeh-remeh macam cincin kayak gini aja, ini harus disebarkan ke umat. Khutbah-khutbah Jumat itu harusnya banyak yang berkaitan dengan permasalahan umat sekarang. Jangan hanya teori jauh-jauh tentang apa pemerintahan, tentang ini itu gitu. Sekarang yang di umat ini itu yang perlu. Karena apa? Ini momentum berkumpulnya kita-kita nih, kaum muslimin, kaum umat, yang awam, yang jahil, yang fasik, yang fajir, yang zalim, itu ngumpul semua di satu masjid. Jadi sebenarnya khatib Jumat ini bertugas di sini menyampaikan apa yang dibutuhkan oleh kaum muslimin dari hal-hal yang basic, terutama tauhid. Terutama batu-batu seperti ini kan banyak orang tuh gak sah sholatnya gara-gara ini, megang ini apa namanya, yang besar-besar itu, cincin besar, kemudian wudhunya gak dimasukin airnya, gak sah wudhunya atau balik gak sah sholatnya. Nanti gimana dikubur gitu kan, gimana di akhirat pas dihisab sholat kamu banyak yang gak sah. Kholas, kalau sholatnya udah banyak gak sah, mau gimana lagi harapan kedepannya, udah sulit dah. Padahal remeh loh ya. Ini sebenarnya tugas dari khutib, khutbah ya. Khutib itu bukan hanya sekadar datang, karena emang khutbah itu paling enak sebenarnya. Sejujurnya ana juga pengalaman ya di khutbah di sana sini di beberapa masjid. Kemudian antara ngaji kitab ya sama khutbah, ya tentu ngaji kitab tuh lebih berat malah daripada khutbah. Khutbah bahkan udah dipasang maksimal 20 menit. Iya, karena orang-orang kantor kan banyak, orang-orang mau kerja kan. Apalagi kalau waktunya mundur, makin atau maju waktunya, kan? Kan mudah itu, tinggal ngomong dikit aja. Apapun yang nemuin, tematik terserah, nggak ada yang nentuin tematik temanya apa. Terserah kita mau ngomong apa. Salah pun nggak ada yang negor, paling enak gitu. Tapi kan itu amanat, makanya ketika seseorang khotib berkhutbah, dia harus membaca apa yang dibutuhkan umat, kekinian atau keterlanjutan, tauhid atau masalah sosial, masalah ibadahnya. Jangan masalah-masalah yang sebenarnya belum dibutuhkan umat pada saat ini gitu. Ketika terjadi gejolak fitnah misalnya, itu yang dibutuhkan umat ketika itu. Jadi terbalance umat kita insya Allah. Tapi tentu dengan qululin nasi husna, gimana caranya? Umat kita sebenarnya penyakitnya sekarang banyak walayadzubillah. Tapi semoga Allah perbaiki. Nah, solving penyakit itu kan enggak semua orang datang ke pengajian rutin ya kan? Bahkan enggak semua orang datang ke tabligh akbar, enggak semua orang. Masih banyak yang. Tapi ini ada alhamdulillah Allah syariatkan salat Jumat ini momentum terbaik ini. Untuk berkumpulnya semua muslim yang ngaji dan yang enggak ngaji dan yang anti ngaji dan yang mau membubarkan kajian pun datang. Alhamdulillah. Semuanya datang. Maka ini kesempatan untuk menyampaikan apa yang dibutuhkan. Sebenarnya gitu, amanat bagi khotib-khotib. Yang kalau misalnya ternyata bisa membuka dada mereka yang masih keras hatinya, itu alhamdulillah. Apalagi di mana lagi kita caranya yang lain? Kita masuk ke rumah mereka satu-satu, ditolak. Ya. Makanya sebenarnya khutbah Jumat amanat bagi khotibnya tersendiri dan juga bagi panitia juga gitu kan. Jangan sampai kita hadirkan khotib yang justru memprovokasikan umat untuk memperkeruh suasana, jangan. Itu DKM juga bertanggung jawab nantinya di akhirat. Ya, kita harus berhati-hati juga. Wallahu a'lam. Tapi udah disyariatkan gitu, tsumma a'radtum, ini Yahudi nih, udah disyariatkan benar-benar untuk maslahat dunia dan akhirat mereka, malah a'radtum, kalian malah berpaling, wa naqadtumul 'ahd. Dan kalian justru membatalkan perjanjian, illa qalilan minkum rabata 'alaihi, kecuali sedikit dari kalian berteguh di atasnya, di atas ahad itu, di atas mitaq itu. Wa antum mustamiruna fi iradikum, kalian justru malah tetap konsisten terus menerus dalam i'rad, yaitu dalam apa berpalingnya diri kalian. Allahu musta'an. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.